Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma nawwir qulubana bin nuri hidayatik, kama nawwatal ardo bin nuri syamsi ka'abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Doa yang membolak-balik hati, tetapkan hati kami dalam agamamu ya Allah. Wahai yang menggenggam hati kami, istiqomahkan kami dalam ketaatan padamu. Wahai yang mencahayai hati, cahayai hati kami ya Allah. Jadikan malam ini malam engkau cahayai hati yang gulita, engkau lapangkan hati yang sempit, engkau sembuhkan hati yang berpenyakit, engkau tuntun hati yang belum mengenalmu ya Allah. Engkaulah penggenggam pembulak balik hati kami ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ayat-ayat cinta surat Ar-Rum ayat 21. Bagi yang mencari jodoh, biasanya ayat ini sangat diperhatikan. Silakan Ustaz Pomin ayatihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Allah jadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Jadi hati ini menurut Rasulullah SAW, sesungguhnya kalbu-kalbu keturunan Bani Adam ada di antara dua jari-jari Allah. Jangan membayangkan jari Allah itu seperti jari kita ya, laisa kamislihi syai'un, tidak menyerupai, tidak diserupai apapun. Allah bolak-balikan sesuai kehendaknya. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, Allahumma musarrifal qulub, sarif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balik hati, dalam hadis yang lain, ya muqallibal qulub, yang membolak-balik hati, tetapkan kami dalam ketaatan padamu. Ada juga tetapkan hati kami dalam agamamu. Mudah bagi Allah memalingkan hati. Sekarang senang pengajian, ke masjid sholat jamaah. Kalau Allah palingkan, tidak mau lagi datang ke masjid. Bahkan bisa jadi senang ke diskotik, yang tadinya senang tilawah Quran. Kalau Allah balikan hatinya, bisa jadi mendustakan Quran. Yang tadinya berdakwah untuk agama, kalau dipalingkan hatinya, bisa hilang tuh keislaman. Makanya jangan merasa aman, karena mudah bagi Allah membulak-balik hati kita. Hati ini benar-benar dikuasai sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya kita tidak perlu berusaha keras agar orang lain menyukai kita. Tidak perlu akal-akalan agar orang lain mencintai kita. Tidak perlu. Karena apa? Karena kita tidak bisa membolak-balik hati orang. Kita ingin disukai orang dengan berbagai cara. Lalu Allah balikan hatinya enek kepada kita. Enek saja itu hadirin. Dibuat sebel, sebel. Tapi yang sekarang sebel dibuat cinta, cinta itu. Pernah diceritakan ada seorang yang sampai meludah itu. Amit-amit. Saya tidak suka sama kamu. Dan sekarang sudah punya anak dari orang tersebut. Benar-benar kejadian itu. Saking sebelnya. Lalu apa sulitnya bagi Allah merubah hati yang sebel jadi cinta. Dan sebaliknya. Yang cinta jadi sebel. Ini penting hadirin. Terutama yang hadir ini kebanyakan dalam pencarian. Tidak usah nunduk, biasa saja. Ada yang berusaha mencari perhatian dengan penampilan, dengan tulisan, dengan kata-kata, dengan gaya. Mungkin ada yang tertarik, tapi kehilangan keberkahannya. Tapi ada yang benar-benar mengandalkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia jaga keikhlasannya. Apakah perlu pacaran? Allah menyaksikan orang yang pacaran. Kata-katanya mendekati zina. Matanya mendekati zina. Perilakunya mendekati zina. Padahal yang dicari adalah keriduan Allah. Tidak nyambung. Tapi kalau tidak PDKT, bagaimana dia suka? Kan Allah yang membolak-balik hati. Memangnya harus pakai maksiat untuk disukai oleh Allah? Tidak, hadirin. Ini yang bonceng pacarnya ke sini, suruh naik angkot saja. Justru jadiannya mau di sini. Dengar baik-baik, belum tentu jodoh. Jangan-jangan saudara sudah ngemodal segala. Allah yang menakdirkan jodoh tuh hadirin. Saudara sudah nyuap adiknya supaya suka, traktir pembantunya supaya menyampaikan informasi yang bagus. Allah yang ngebulak-balik hati. Benar-benar kekuasaan Allah lah yang menyelimuti hati. Kenapa kita harus fokus dengan kekuasaan Allah? Karena inilah sebetulnya yang membuat kebaikan kita jadi ikhlas. Ingat ya, berbuat baik itu belum tentu baik dalam pandangan Allah. Karena ada orang yang berbuat baik supaya dia baik ke kita. Ada yang berbuat baik supaya dia berhenti berbuat buruk ke kita. Ada yang berbuat baik untuk menjerat orang supaya hutang budi ke kita. Ini kebaikan yang tidak baik. Bagi kita, berbuat baik, baik saja. Pol, gak ada urusan bagaimana respon orang ke kita. Karena urusan kita, kebaikan kita itu diterima oleh Allah. Selesai. Kalau Allah menghendaki dia berterima kasih, dibalikan hatinya berterima kasih. Kalau Allah mau menambah pahala sabar bagi kita, dia tidak berterima kasih, tidak apa-apa. Kita kan berbuat baik bukan untuk diterima kasihi orang. Ini penting hadirin. Penting di dalam dunia lebay itu. Berusaha memikat dengan berbagai cara. Enggak usah. Percayalah hadirin. Kalau yang keyakinannya kayak gitu mungkin Allah kabulkan. Tapi kehilangan barokahnya. Lempeng, tenang, ajeg. Tidak usah cari muka atasan, tidak usah cari muka calon mertua supaya terkesima, tidak usah sibuk merekayasa supaya orang lain mengagumi kita. Mau apa? Han? Coba tentang jika Allah mencintai hamba. Ada dua Ustaz. Tentang lalu orang yang berbuat demi dinilai orang. Kita akan dengar beberapa hadis yang agak panjang. Kan ada orang yang berusaha keras supaya disukai orang lain dengan melakukan perbuatan yang Allah tidak suka. dengan tujuan supaya orang lain terpesona ke dia. Mau apa? Kan? Kita akan coba susun ya beberapa hal supaya kita bulat sekali yakin bahwa urusan kita tuh adalah diterima oleh Allah. Selebihnya Allah lah yang membulak-balik hati. Seorang suami tidak perlu mati-matian berusaha keras supaya dicintai istrinya. Enggak, karena hati istri dalam genggaman Allah sepenuhnya. Jadi suami baik aja. Suami benar, suami bertanggung jawab. Mungkin nanti ada saatnya istrinya, suami kayak gini mah gak bisa dipercaya. Tenang, kalau kita jujur dan istri gak percaya, tenang, karena Allah tahu kita jujur, benar? Mau kemana Pak? Itikaf di Darut Tauhid. Itikaf Pak, yang benar aja. Jumatan aja langka. Itikaf tuh tingkat tinggi Pak, yang standar aja kelewat. Ya saya ngaku Bu, selama ini saya ibadah buruk, tapi sekarang saya ingin tobat. Saya dengar ada itikaf di Darut Tauhid hari Sabtu besok. Gak yakin Pak, maaf aja. Ya terserah Ibu. Pulang dari mana Pak? Itikaf. Mustahil. Maaf ya Pak, saya gak percaya. Kalau kita sakit hati, memang kita berbuatnya tuh karena pengen dinilai orang. Saya beneran loh Bu itikaf. Punten Pak, tidak percaya, gak ada sejarahnya. Ya, Ibu mau percaya atau tidak, itu mah urusan Ibu dengan Allah. Tapi urusan saya berkata yang sebenarnya adalah urusan saya dengan Allah. Saya ngomong yang sebenarnya bukan supaya Ibu percaya, tapi supaya Allah ridho ke saya. Saya juga sudah tahu, sudah dengar ceramah Hakim itu. Ya udah, gimana Ibu ajalah ya. Gak usah marah, gak usah jengkel. Mungkin suatu saat Allah akan memberitahu istrinya. Tiba-tiba teman telepon istrinya, Mbak makasih ya, suami saya sudah ditemani suami Mbak itikaf di Darut Tauhid. Banyak perubahan Mbak, terima kasih banyak. Allah kuasa menginformasikan apapun. Benar? Kita gak usah maksa orang percaya ke kita. Enggak usah. Lempeng aja. Jangan ngotot. Gak usah. Kalau benar mah benar aja. Tenang ya. Karena kalau kita benar, Allah pasti tahu kita benar. Ada kalanya diuji orang tidak percaya. Ada kalanya kita diuji dengan didustakan. Padahal kita benar-benar melakukan hal yang benar. Kita nolong, mengembalikan dompet, malah disangka nyopet. Tenang ya. Mungkin dulu pernah ya, ditangkapnya sekarang ya. Itu kan tabungan. Saudara mengembalikan dompet isinya mana? Saya hanya lihat ini. Jangan bohong, kembalikan. Sejujurnya saya mengembalikan apa yang saya temukan. Di sini ada 300, kembalikan. Saya tidak ngambil. Saya tidak percaya. Saya tidak mengambil uang, tapi uang pribadi saya 300. Mudah-mudahan berkah. Mangga. Itu Allah melihat tuh Pak. Kan ada caranya. Mungkin suatu saat kata istrinya, si bapak, ini uangnya ada di balik tempat tidur. Kelapa. Mungkin nyari kita. Maaf. Ternyata uangnya ada di istri saya. Memang dompet ini kosong. Selain 300, saya kebetulan ada 3 juta. Ya. Loh, gampang Pak. Tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Asal kita sadar bahwa kepentingan kita adalah kita disukai Allah. Enggak usah berjuang untuk membulak-balik hati orang. Sama ketika bertengkar, beda pendapat di rumah dengan keluarga, dengan orang tua, beda pendapat dengan atasan, tenang saja. Tidak usah emosional seakan harus tenang. Kita melempeng-lempeng saja. Termasuk dalam berdagang, kata pembeli, barang kayak gini aja dijual, ini kan di tempat lain 20 ribu. Padahal kita tahu di tempat lain 30 ribu. Iya Bu, saya belinya 30 ribu. Biasa tukang dagang malah pengen untung. Iya, Bu. Sadar, ini terlagi dinilai oleh Allah, ya. Gimana jadi 20.000 belum bisa, Bu. Memang modalnya 30.000. Kalau berkenan boleh. Kalau gitu saya pergi tempat lain. Mudah-mudahan ada yang lebih baik tempat lain. Nanti dia balik lagi. 25 lah. Ibu, kenapa Ibu nawar 25? Saya uangnya cuma 25 deh. Anak saya pengen jeruk ini. Ibu, silakan ambil. Tapi kan rugi 5.000. Enggak ada yang rugi, Bu. Rugi mah licik. Beramal itu kan selalu untung. Silakan, Bu. Enggak apa-apa deh. Enggak apa-apa sama sekali. Halo, lihat tidak? Tahu-tahu ada yang memperhatikan aja seorang pimpinan. Itu pedagang jujur sekali. Diatur oleh Allah. Dia pas lagi buka jendela, siapa yang ngatur? Saya perlu karyawan jujur seperti ini. Mungkin itu yang jadi jalan, dia jadi menantunya, ya. Namanya juga cerita sesuka saya, hadirin. Tapi tidak sulit loh. Tidak, hadirin, Allah tuh menguasai semuanya dengan sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala menguasai segala-galanya dengan sempurna. Tidak ada kejadian yang kebetulan. Tidak ada kejadian sia-sia. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Apa saudara datang ke sini ini kebetulan? Tidak ada. Siapa yang harus dapat ilmu ini mesti akan saat ini ada di sini atau mungkin menyimak. Yang enggak kebagian ilmu ini tidur dia walaupun di sini, tapi mudah-mudahan kebagian pahalanya. Saya bagian cerita ini kalau niatnya benar baru saya dapat pahala. Kalau niatnya tidak benar, walaupun mungkin yang disampaikannya benar, saya tetap tidak kebagian pahala. Ini ujian buat saya. Sebagai mubalig, tidak usah berusaha agar jamaahnya terkesima, terpesona, kagum. Mau apa? Saudara gak punya apa-apa. Coba sekarang saudara kagum ke saya paling. Cuman begitu. Cicilan tetap saya yang bayar. Ya. Tenang deh ya. Tapi kalau Allah ridho, saya beruntung. Dan bagaimana saya memasuki pikiran saudara, sedangkan saya tidak tahu pikiran saudara, juga tidak kuasa membulak-balik hati. Baik, silakan Ustaz. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyulut kemurkaan Allah demi menyenangkan manusia, maka Allah akan murka kepadanya. Dan orang-orang yang tadi disenangkan dalam kemurkaan Allah pun akan dibuatnya murka pada dirinya. Dan barang siapa demi menyenangkan Allah rela dibenci oleh manusia, maka Allah ridho kepadanya. Dan orang-orang yang tadi membencinya karena ia lebih mendahulukan ridho Allah, diubah oleh Allah menjadi ridho kepadanya. Sehingga Allah memperindah dirinya, memperindah ucapannya, juga amalnya dalam pandangan manusia. Hadis riwayat Imam Tabrani. Ada orang yang melakukan perbuatan yang Allah tidak suka agar orang suka ke dia. Dengan perbuatan mungkar, maksiat, demi agar orang-orang suka kepadanya. Mudah bagi Allah membuat orang yang dipingin suka itu dibuat saja jadi sebel ke dia. Allah tidak suka kepadanya dan orang pun dibuat tidak suka kepadanya. Tapi ada orang yang melakukan hal yang benar dan orang jadi tidak suka. Padahal yang dilakukan tidak melanggar perintah Allah. Orang marah, tidak apa-apa, tenang saja, ada saatnya. Nanti pada waktunya Allah balikan orang yang sebel itu menjadi suka dengan 3 bonus. 1, Allah akan memperindah dirinya, akhlaknya jadi indah. 2, memperindah lisannya. Dan yang ketiga, memperindah amalnya. Nah, ciri orang yang disukai Allah nanti akan indah. Indah pribadinya, indah lisannya, indah amalnya. Jadi hadiahnya itu nampak dalam keindahan. Dan orang yang sebel, gak usah kita berupaya supaya orang suka. Nanti pada waktunya dibuat senang, senang aja. Jadi enak, hadirin. Karena membulak-balik hati orang harus bagaimana? Repot. Itulah sebabnya udah ikhwan, kalau tertarik ke seorang akhwat, tidak usah maksa-maksa pinjem jaket teman. Nanti pas kita pinjem ketemu lagi, kata jaket orang. Jadi hancur wibawa. Gak usah model rambut di model-model. Ternyata sekarang udah di keriting-keriting, besok dia mual lihat yang keriting. Kepaksa digundulin. Baru gundul pengen yang tumbuh, kan rumit. Lempeng aja ya. Tidak usah pakai puisi yang rumit-rumit yang dia sendiri gak ngerti. Atau metik bunga ya, pada itu bunga dari pernikahan teman. Ah, sudahlah. Tenang aja, lurus, bicara sewajarnya, bersikap seproporsional mungkin, jujur, tidak usah. Masukkan kartu nama H.IR, saya takut nama Fulan SH, padahal nama aslinya maaf ya, Heri Irawan Fulan Sutomo Hutomo misalkan. Singkat, mau apa? Nanti diusut gelarnya stres ya. Tenang we. Sekolahnya di mana? Saya tamat SMA. Hah? Cuman tamat SMA? Iya. Sudah itu kemana? Pesantren. Berapa tahun? 3 tahun. Hasilnya apa? Ya mudah-mudahan diterima Allah, bisa menghafal Quran. Nah, sederhana aja. Dan jodoh mah Allah yang menentukan, bukan gelar kita. Tuh. Tidak usah, ikhwan, centil, pakai puisi dan sebagainya yang terang bulan di tepi kali. Buaya datang di sangkat tali. Ah, serumit. Lurus-lurus, wey. Ya. Astagfirullahaladzim. Ceritakan jangan nih. Gak boleh, saya lagi tidak. Astagfirullahaladzim. Aduh, gak kuat pengen cerita hadirin. Astagfirullahaladzim. Ini bukan contoh yang baik, saudara tidak boleh niru ya. Saya dulu seorang muazin di Masjid At-Taqwa, KPAD, suka azan di sana. Kata sebagian orang yang baru dengar, wah itu adannya enak. Dulu belum punya istri, masih muda, tertarik ke seseorang, adzan ini jadi andalan. Apalagi bapaknya haji, sengaja itu adzan di masjid di samping rumah beliau, duhur waktu itu kejadiannya. Selesai azan, besar harapan bapaknya keluar, anaknya juga ikut. Yang keluar pembantunya. B, ada enggak? Semuanya sedang keluar kota, chat. Itu enggak sholat di sana tuh waktu itu, saya cuma azan saja. Jelas sekali enggak ikhlas. Dan benar enggak jadi jodoh. Gak boleh seperti itu ya, dagang kesolehan, lebih buruk lagi itu. Di kantor juga, tidak usah cari muka atasan, bersaing, kalau ada atasan kelihatan rajin, gak usah, lempeng-lempeng saja. Jujur ya jujur saja di kantor. Bukan perkara jadi karyawan terbaik, enggak lah. Terlalu kecil penghargaan itu dibanding keridhaan Allah. Kenapa kamu disiplin ke kantor? Ya, karena saya kerja adalah ibadah, Allah suka kepada yang disiplin, disiplin. Kok kamu jadi karyawan jujur benar sih, mana dapat rezekinya? Rezeki saya Allah yang ngatur mas. Memang gaji di sini cuma segini UMR, tapi kan rezeki dari Allah tidak tergantung gaji di kantor. Allah mau ngasih rezeki lewat mana saja. Yang penting saya kerja benar, jujur, tidak merugikan, amanah saya jaga. Wah, kapan kayanya kamu begitu? Allah yang ngatur. Yang penting kerja saya benar-benar diterima oleh Allah. Kamu tuh disaingin oleh temennya, ya enggak apa-apa. Tuh ada temen yang dengki sama kamu, ah itu bukan urusan saya. Itu ada orang yang meremehkan kamu di belakang, ya enggak ada masalah. Yang penting saya lempeng-lempeng aja. Karena Allah yang ngatur. Rezeki Allah yang ngatur. Mungkin di kantor segitu. Tapi mungkin kalau Allah mau, atasan tiap wajah, lihat wajah kita teh. Ah, ini ngalih mana yang mele duit wae. Eh serius hadirin. Saya juga ada di sini tuh. Entah gimana kalau ketemu teh nyel ke sini tuh. Kalau enggak ngasih sesuatu tuh asa ada yang salah gitu. Rezekinya tuh. Ya, kita tidak perlu memiliki wajah yang harus dikasihani. Tapi lempeng-lempeng aja. Kontrakan habis, Allah pertemukan. Itu rumah saya kosong di sana. Daripada nganggur, ngeberat-berat hisab saya, sok pakai di sana. Urus aja. Berapa banyak yang tidak punya rumah dan sekarang di rumah yang nyaman, benar? Udahlah, jadi orang mah lempeng-lempeng saja. Allah yang ngebulak-balik hati. Setuju? Akhwat juga gitu. Kalau jadi istri itu jangan suka bersaing. Saya harus fitness, prime body. Saya harus direndam wajah. Apa tuh maksudnya? Masker ya. Supaya suami terpikat. Boleh wajar gitu ya. Tapi gak boleh meyakini bahwa dengan dandanlah suami akan kesengsrem. Gak ngepek. Banyak yang dandan-dandan, suami tetap sebel dah. Yang bayar cicilannya suami. Dah, yang terbaik mah proporsional dan hatinya ikhlas. Tidak mau menuhankan suami. Melakukan sesuatu lillahi ta'ala. Saya masak karena engkau ya Allah. Mungkin suatu saat sang suami kurang kadar cintanya. Kepapa? Yang penting kita aja. Misalkan akhwat lakukan terbaik. Ah, suami saya sedang tertarik ke seseorang. Bilang ke Allah yang ngebulak-balik hati. Ya Allah, ampuni. Selama ini saya menuhankan suami daripada engkau. Saya lebih ingin dekat dengan suami daripada ingin dekat denganmu. Saya lebih takut jauh dari suami daripada takut jauh darimu. Selalu memikirkan suami bukan memikirkan engkau ya Allah. Ampun, tobat, tobat. Terus apa sulitnya bagi Allah ngebulak-balik hati suami, benar? Dan gak bisa dibulak-balik pakai akal-akalan, tidak, tidak. Lurus, lurus hidup, lempeng lillahi ta'ala. Kira-kira enak tidak? Nih dagang banyak persaingan gitu. Lempeng we, dan rezeki mah Allah yang ngatur. Kita tidak usah akal-akalan supaya para pembeli itu terkesima ke kita. Jangan, baik-baik aja, lempeng aja. Sopan-sopan, bukan supaya beli. Timbangan bagus, bukan supaya laku. Ya, pokoknya mah lempeng aja, enggak usah ngejatuhkan pedagang yang lain, enggak usah sama sekali. Bahkan kalau kita laku udah banyak, udah laku 10 kilo, tetangga belum laku, Kang, beli aja di tetangga. Itu teman saya belum laku, saya udah laku 10 kilo, barangnya sama. Ah, enggak enak. Saya tetap mau beli di sini sekilo, di sana sekilo. Boleh. Enak, benar? Ah, itu yang enak hadirin. Enggak usah akal-akalan. Kan ada tuh yang tukang dagang kaki lima. Ya 10 ribu. Gak mau. Iya naik atuh jadi 8 ribu. Gak mau. Panggilnya ini rupet ya. Ini jadi dosa. Jangan. Tenang aja. Kita udah nyuguhin pembeli. Tiba-tiba gak jadi. Gak apa-apa. Itu sudah rezeki dia. Benar? Dan kita belum dapat rezeki uang dari beliau. Gak ada masalah. Masuk tentara. Masuk polisi. Masuk STPDN seangkatan. Pasti beda-beda takdirnya. Gak usah capek mikirin takdir orang. Oh, kenapa dia sekarang udah begitu karirnya? Jangankan satu angkatan, seibu sebapak aja beda-beda garisnya. Betul? Lempeng weh. Ini anak sulung belum punya rumah, si bungsu udah punya rumah. Karena nikah dengan yang sudah punya rumah. Ya sudah. Oh, saya lahir duluan gak punya rumah. Gak apa-apa. Yang penting kan berteduh. Enak begitu hadirin? Enak hadirin, enak. Dari kita mas, kesibukan kita mah cuma satu. Allah ridho ke kita. Penguasa segala-galanya suka sama kita. Diberesin nanti urusan kita, percayalah. Kita mah gak bisa apa-apa ngebulak-balik hati orang. Tapi bukankah kita harus berstrategi, harus benar. Boleh kita ikhtiar, tapi tidak boleh menuhankan ikhtiar. Seakan kalau kita begini, itu jadi begitu. Enggak, berapa banyak orang tua yang ingin anaknya soleh, udah segala macam cara, enggak soleh-soleh. Tapi ketika bapaknya tobat, anak jadi soleh sendiri. Ayo. Karena waktu ikhtiar, semua teori. Begini teknik mendidik anak. Anakku sekalian, sengaja nada ditekan supaya wibawa. Anak-anakku, bapak terpilih sebagai bapak teladan tingkat nasional. Kata anak-anak, hah? Mustahil, Pak. Mengapa kalian berkata demikian? Wibawa gak jelas gitu. Tapi ketika dipecat dari kantor baru normal bicaranya. Ya, gak usah kayak gitu. Normal-normal aja hidup, Pak. Ya, yang suaranya kecil gak apa-apa. Kecil, weh. Gak usah diagem-agem. Sedar-sedar. Ya, ingin kelihatan orang Jakarta. Lu dari mana? Gue dari Tasikmalaya. Ah, gak usah. Biasa aja lah. Ah, lempeng-lempeng, weh. Setuju? Enak hadirin. Tahu kenapa? Karena Allah suka kepada orang yang lurus. Innallaha yuhibbul muhsinin. Hadis tentang dicintai Allah Subhanahu wa taala ada? Ya, silakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah taala apabila mencintai seorang hamba, lalu memanggil Jibril kemudian berfirman, sesungguhnya aku mencintai Pulan, maka cintailah ia. Jibril lalu mencintainya. Seterusnya Jibril memanggil seluruh penghuni langit, lalu berkata, sesungguhnya Allah mencintai Pulan, maka cintailah oleh kalian Pulan itu. Orang itu pun lalu dicintai oleh penghuni langit. Selanjutnya diletakkan kecintaan itu baginya dalam hati penghuni bumi. Jikalau Allah membenci seorang hamba, maka dipanggillah Jibril, lalu berfirman, sesungguhnya aku membenci si Pulan, maka bencilah kau kepadanya. Jibril lalu membencinya. Kemudian ia memanggil semua penghuni langit sambil berkata, sesungguhnya Allah membenci si Pulan, maka bencilah kalian kepadanya. Selanjutnya diletakkanlah rasa kebencian itu di dalam hati penghuni bumi. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Masya Allah, inilah para kekasih Allah ya. Kalau orangnya ikhlas, Allah mencintai, maka Allah panggil malaikat Jibril, uhibbu fulan, aku mencintai fulan. Maka Jibril mencintainya. Dan malaikat Jibril memberitahu semua penghuni langit. Para malaikat itu jumlahnya lebih banyak daripada penghuni bumi. Semua tahu ini kekasih Allah. Ini orang yang dicintai Allah. Ini orang spesial. Lalu ditanamkan di hati makhluk bumi. Termasuk binatang-binatang, ikan, singa, gajah, akan tahu nanti. Ini hamba kecintaan Allah. Itulah sebabnya para waliullah itu meninggalnya saja di kubur tidak dimakan oleh belatung. Karena belatung tahu, ini adalah orang yang dicintai Allah. Para syuhada yang dicintai Allah, enggak dimakan, enggak busuk badannya. Ya, kita sudah tahu ini mutawatir ya. Di Bekasi ada beberapa waktu yang lalu ada yang memindahkan masjid, 3 jenazah berderetan, semuanya utuh. Masya Allah, saya lihat fotonya itu. Kafannya saja bersih, padahal sudah puluhan tahun wafatnya. Ya, ini sangat tidak aneh, karena belatung, cacing-cacing kan ciptaan Allah semuanya. Bertasbih kepada Allah, makhluk yang patuh kepada Allah. Maka, rekan-rekan sekalian, sekali lagi tidak usahlah kita sibuk ingin menjadi orang yang dicintai oleh orang lain dengan gaya-gaya sikap-sikap yang tidak proporsional. Lempeng saja, lempeng saja. Karena mati-matian ingin disukai, kalau dibikin enak-enak. Saya baca itu di medsos tentang ada seseorang yang melawak, tapi menggunakan lawakannya untuk hal yang kurang baik. Sekejap saja, udah. Makanya kita jangan serba celetak-celetuk, komentar-komentar yang ingin membuat orang kagum ke kita, tapi membuat Allah murka ke kita. Gak perlulah kita dikagumi orang. Kita tuh keperluannya cuma satu saja. Allah suka kepada kita. Karena yang memiliki segala-galanya siapa? Allah. Yang menentukan segala-galanya siapa? Yang menguasai segala-galanya siapa? Ya sudah, ya. Sekarang kita ingin dipuji orang. Yang muji aja bokeh. Udah muji dia minta dijajanin. Kan tekor kita. Silakan hadis lainnya, Ustaz. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang memusuhi seorang wali atau kekasihku, maka aku menyatakan perang kepadanya. Tidaklah seorang hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih kucintai melebihi kewajiban yang dilakukannya. Tidaklah seorang hambaku itu mendekat kepadaku dengan melakukan hal-hal yang sunnah atau yang nafilah sehingga akhirnya aku mencintainya. Maka apabila aku mencintainya, akulah telinganya yang ia pakai untuk mendengarkan, akulah matanya yang ia pakai untuk melihat, akulah tangannya yang ia pakai untuk memukul, dan aku pulalah kakinya yang ia pakai untuk berjalan. Jika ia meminta sesuatu kepadaku, maka pasti akan aku beri. Dan jika ia memohon perlindungan kepadaku, maka pasti akan aku lindungi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, kekasih Allah itu orangnya sangat baik. Kalau kepentingan pribadinya disakiti, dia akan memaafkan. Itu bahaya. Kata guru saya, lebih bahaya kalau kita menyakiti seseorang dan orang itu tidak membalas, bahkan berbuat baik ke kita. Nanti Allah yang membalas. Bagaimana? Makanya kalau kita nonjok seseorang, nauzubillah, gak usah ya. Kemudian dia senyum dan memaafkan, bahkan memberi uang. Wah, itu bahaya. Lebih baik minta ditonjok lagi saja hadirnya. Serius hadirin. Tidak usah ke saya nonjok. Besar kemungkinan saya balas ya. Tapi kalau ada orang yang disakiti, baik, itu memaafkan ya. Tapi dengan cara yang tepat sehingga kita berhenti, itu lebih bahaya tuh. Dan kalau orang mau jadi kekasih Allah, cirinya adalah yang fardu itu bersegera. Jadi yang wajib-wajib itu enggak pernah dilalaikan. Segera. Dan sangat menyukai amalan sunnah. Jadi yang wajib itu kayak bangunan kokoh, amalan sunnah itu tamannya. Jadi indah. Makanya gak akan lepas dari qiyamul lail. Saya kira tidak ada satupun para pecinta Allah yang lepas dari bangun malam. Karena itu sangat spesial. Para kekasih Allah ada cirinya. Udah tahu belum cirinya? Pokoknya kalau ketemu dengan beliau, kalau ketemu pasti membuat kita ingat ke Allah. Kalau mendengar perkataannya, jadi kita nambah amal kita. Dan kalau melihat perilakunya, jadi semakin ingat kepada akhirat. Pokoknya kalau dan waliullah itu tidak harus seorang ulama. Mungkin ibu rumah tangga, mungkin pedagang, tukang sate, mungkin pekerja, mungkin polisi, mungkin tentara, mungkin aparat ya. Tapi benar-benar warok, ada ciri-cirinya tuh ya. Pokoknya ajak aja ngobrol. Kalau pas ngobrol kita jadi ingat terus ke Allah, nambah yakin ke Allah. Nah itu salah satu cirinya. Walaupun tingkatannya sangat banyak, kalau ketemu tuh nambah keyakinan kita tuh. Gak bisa lepas. Kenapa? Karena para kekasih Allah itu udah enggak ada di hatinya selain Allah yang dominan. Pikirannya ke Allah, hatinya ke Allah, tujuannya adalah Allah. Semua yang dia lihat adalah kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah itu mutlak, menentu segala-galanya. Jadi, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Udah enggak ada khauf, takut, dan sedih dengan duniawi berikut isinya ini. Masya Allah. Ada Ustaz? Silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, manakah di antara kawan-kawan kami yang terbaik?" Maka beliau menjawab, "Seseorang yang dengan melihatnya mengingatkan kalian kepada Allah, dengan perkataannya bertambah amal kebaikan kalian, dan amal-amalnya mengingatkan kalian kepada akhirat." Hadis riwayat Imam Abu Ya'la. Ya, kalau saudara ada akhwat yang ketika lihat langsung ingat Allah, ngobrol jadi nambah amal, sudahlah lamar aja ya. Masalahnya dia gak mau sama saya, ya itu nasib saudara jelasnya. Sama akhwat, kalau ada ikhwan yang ajeg pas nelpon, halo, ya, apa kabar Kang? Ya, sedang didengar oleh Allah setiap obrolannya. Tidak usah banyak bicara yang gak perlu deh, semua omongan dicatat nih. Atau gimana kita ngobrolnya? Ya, tobat aja lah deh. Aku cinta padamu Kang. Oh jangan, jangan. Jangan, kita belum jodoh Neng. Dan belum tentu jodoh. Jangan katakan itu padaku. Walaupun aku merasakan hal yang sama. Beh, lebay. Itu kene-kene keheng. Belum bulat yakinnya. Masih benjol. Oh tidak gampang bulat itu ya. Ya begitulah. Tapi sudah kebayang tidak kira-kira orang yang yakin Allah yang ngebulak-balik hati. Jadi kalau beda pendapat juga orang bertahan terus dengan pendapatnya, enggak mau ngalah, bahkan nyalahkan kita terus. Udah yang penting kita ngomong benar. Kita ngomong benar, jujur apa adanya. Dia tetap enggak percaya, ya udah enggak apa-apa. Tidak harus kok semua orang percaya ke kita. Tidak harus juga setiap orang suka ke kita. Lah Nabi aja yang terjamin kebenarannya. Ada yang tidak percaya, ada yang tidak suka, ada yang menghina, ada yang memfitnah. Apalagi kita yang nyebelin asli. Hina betulan. Dah tenang. Tapi saya tidak salah. Yang ini tidak salah. Tapi kan kemarin-kemarin numpuk kesalahan. Tenanglah hadirin. Semuanya disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun perbuatan kita, pikiran, hati, lirikan mata, sikap yang nampak, yang tersembunyi, yang gak diketahui Allah. Jadi kalau kita jujur, Allah udah pasti tahu tuh. Dan Allah tahu kalau ada orang yang tidak percaya, menghina, bahkan itu mungkin diatur oleh Allah untuk menyempurnakan keikhlasan kita. Mungkin kita udah berbuat baik, dan orang itu gak ngewaro kebaikan kita. Padahal kita udah abis-abisan tuh berbuat baik. Dan dia biasa aja gitu. Boro-boro berterima kasih. Ngelirik juga enggak. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan dari kebaikan kecuali kebaikan. Tapi buktinya dia begitu. Ya enggak apa-apa. Itu untuk menyempurnakan keikhlasan kita. Terus aja. Terus aja. Jangan berhenti berbuat baik gara-gara orang enggak menghargai. Jangan berhenti berbuat baik gara-gara orang tidak mengakui kebaikan kita. Jangan berhenti berbuat baik gara-gara orang menghinakan kebaikan kita. Gak apa-apa sama sekali. Terus aja, pasti kok dilihat oleh Allah. Pasti dinilai oleh Allah, benar? Terus aja, ada waktunya hadirin. Gak mungkin Allah menyia-nyiakan. Tidak mungkin Allah menyalahi janjinya. Setiap kebaikan yang ikhlas pasti ada balasannya. Pasti ada balasannya. Kapan bentuknya terserah Allah. Tapi kita bakal puas. Kepuasan pertama kalau ikhlas itu kita bahagia. Nikmat dalam beramal. Kalau enggak ikhlas, enggak nikmat itu beramal. diingat-ingat, diomong-omong, disebut-sebut, nyinir-nyinir, ciri-ciri gak ikhlas. Dah, tenang aja. Ada orang, tidak ada orang, Allah ada, tidak, jawab. Yang mantap. Itu terlalu keras, seneng hadirnya. Ada orang, tidak ada orang, Allah ada. Orang tahu, orang tidak tahu, Allah tahu, tidak. Yakin? Orang lihat, orang tidak lihat, Allah lihat, tidak amal kita. Adakah yang tidak disaksikan Allah? Adakah sesuatu yang tidak ada balasannya? Semua pasti ada balasannya. Pasti ada balasannya. Pasti ada balasannya. Mungkinkah ada yang kelupaan? Semua orang lupa. Mungkinkah Allah lupa? Semua orang gak ada yang ingat. Mungkinkah Allah tidak ingat? Pasti ada balasannya. Akankah ketukar balasannya enggak? Kelewat? Meleset? Mungkinkah balasan dari Allah ada yang bisa menghalang-halangi? Mungkinkah balasan dari Allah ada yang bisa menghalang-halangi? Jawab. Ada yang bisa nolak? Enggak akan bakal ketemu dengan kita. Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Bolehkah minta supaya orang lain dibalikan hatinya? Boleh. Dibalikan hatinya supaya soleh, supaya soleha, supaya jadi ahli syukur, ahli taubat. Boleh. Kan Allah yang ngebulak-balik hati. Ya. Tapi kita jangan merasa bisa membulak-balik hati. Tenang saja. Tenang ya. Fokus saja. PDLT. Apa? Perbaiki diri dan lakukan yang terbaik lillahi ta'ala. Ulangi. Ya, itu saja kerjaan kita ya. Ah, saya sudah tobat, tapi orang tua saya tetap tidak melihat saya tobat. Ya enggak apa-apa, teruskan saja tobat. Dulu ada ibu-ibu rupanya bikin salah, dipesantrenkan oleh suaminya ke sini. Sudah 2 minggu di sini. Ah, saya sudah tobat, tapi suami saya tetap aja kayak gitu. Belum tobat. Belum tobat gimana? Saya sudah 2 minggu tobat, ah. Belum, Bu. Apa cirinya, ah? Cirinya ibu masih ngarep-ngarep suami baik ke ibu, ya. Tobat pengen diampuni Allah, Bu. Nanti Allah yang ngebalikin hati suami. Gitu.